بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-34 dari penjelasan kitab syarah atau penjelasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah Fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, faslun. Naam. Fasal, ya demikian tertulis kalimat fasal di dalam manuskripnya, kitab aslinya dengan tulisan tangan Imam Syaukani. Dan fasal ini berkaitan dengan masalah at-ta'zir, dengan masalah at-ta'zir. Dan ta'zir dia terkait dengan hukuman yang sifatnya pelajaran bagi siapa yang dijatuhkan padanya ta'zir, sebagaimana yang kita akan terangkan. Dan beliau bawakan pembahasan ini antara penjelasan had peminum khamar dan had al-muharib, orang yang mengadakan perusakan. Ya. Jadi masih berhubungan pembahasan hudud. Dan dimaklumi ta'zir dia berbeda dengan hudud. Tapi kelihatannya beliau bawakan tentang masalah ta'zir di sini karena terkait dengan masalah meminum khamar. Hukum yang dijatuhkan 40, dan kalau lebih daripada itu maka dia bisa dimasukkan ke dalam ta'zir. Karena terkait beliau sebutkan pembahasan, maka beliau terangkan tentang masalah ta'zir ini. Ini mungkin munasabahnya. Iya. Walaupun afdalnya pembahasan ta'zir ini diletakkan setelah pembahasan al-hudud. At-ta'zir secara bahasa adalah al-mana. Adalah al-mana. Ya, penahanan. Warad dan penolakan. Nah, ini makna ta'zir cara bahasa. Dan secara istilah ta'zir adalah uqubatun ghairu muqaddaratin syar'an tajibu haqqan lillahi aw li adamiyyin fi kulli ma'siyatin laysa fiha haddun wala kaffarah ghaliban. Ya, ta'zir adalah uqubah, hukuman, ghairu muqaddara syar'an, yang tidak ditakdir, tidak ditentukan bagaimana bentuknya secara syar'i. Ya. Jelas ya? Ini perbedaannya dengan apa? Al-hudud. So, kalau al-hudud, dia uqubah telah apa? Ditentukan. Ya. Seorang yang mencuri, ditentukan apa hukumnya. Seorang yang minum khamar, apa hukumnya. Seorang yang menuduh, apa hukumnya. Jelas. Diterangkan. Tapi kalau ta'zir, dia uqubah, diberikan hukuman, tapi tidak ada ketentuan apa hukumnya yang dijatuhkan. Tajibu haqqan lillah, hukuman yang wajib karena hak Allah, oli adamiyin, atau hak anak Adam. Ya. Fi kulli ma'asiyah, pada setiap ma'asiat. Nah, ini perbedaan lainnya. Kalau hudud, pada maksiat tertentu. Tapi kalau ta'zir, pada seluruh maksiat, laisa fiha haddun wala kaffara ghaliban. Yang kebanyakannya tidak ada had dan kaffara di situ. Iya. Sini ada istilah-istilah yang kita bedakan ya. Ta'zir, had, qisas, kaffara. Ya, qisas akan diterangkan. Ya. Bahwa qisas itu adalah diperlakukan kepada orang yang bersalah sebagaimana dia memperlakukan orang lain. Jadi kalau dia membunuh, dia juga diapa? Dibunuh. Ya. Dia menghilangkan jari orang, maka dikisas dengan menghilangkan jarinya juga. Ini kisas. Ya. Kalau had sudah diterangkan, ya had, ukubah yang apa? Dia muqaddarah. Ya, kalau kafarah juga ukubah. Tapi kafarah itu karena apa? Untuk menghapus dosanya. Jelas ya? Maka di sini ada beberapa perbedaan antara ta'zir dan hudud. Ya. Serta al-qisas. Di antara perbedaannya, ya supaya jelas ya apa yang dimaksud dengan ta'zir. Di antara perbedaannya, kalau hudud dan qisas, hudud dan qisas, ya, ini apabila telah terjadi perbuatan dosa itu, maka hukumannya telah pasti. Hukumannya telah apa? Telah pasti. Ya. Tidak ada ijtihad maupun pilihan hakim di dalamnya. Ya. Jelas? Ini hudud dan apa? Qisas. Ya, kecuali di masalah qisas nanti, itu kalau dimaafkan orang yang membunuh, maka dia membayar apa? Membayar dia akan datang, kita jelaskan. Tapi pemerintah, walaupun misalnya dikisos, dimaafkan oleh keluarganya, tidak jadi dibunuh, tapi pemerintah bisa memberi takzir tambahan. Kalau dilihat apa? Dilihat, dia di dalam bentuk pembunuhannya ada hal yang harus dikasih pelajaran. Jelas ya? Tapi asalnya, kisos dan hudud, hukumnya telah apa? Telah ditetapkan. Berbeda dengan takzir. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan ta'zir. Ta'zir yang menentukan pilihan hukumnya adalah siapa? Adalah al-qadhi, pemerintah yang menentukannya sesuai dengan apa yang maslahat di dalamnya. Jelas ya, ini ta'zir. Nah. Jelas? Ya. Baik. Saya beri contoh misalnya di apa banyak dari negeri-negeri Islam atau di sebagian negeri Islam yang menerapkan tentang hukum bagi orang yang memakai narkoba. Ya. Ini dijatuhkan hukum ta'zir sampai dihukum mati. Jelas ya? Kalau dia menyelundupkan, memasukkan, maka dia masuk, diberikan, bisa diberikan sanksi hukum mati. Dan ini peraturan di sebagian negara. Ya. Dan telah berlalu, ya, narkoba ini, dia mirip dengan apa? Khamar. Tetapi, dia dari sisi akibat, lebih fatal daripada apa? Khamar. Khamar menghilangkan akal sementara. Kalau narkoba lebih daripada itu, ya lebih daripada itu akibatnya. Karena itu dijatuhkan hukum dengan hukum ta'zir sampai ke hukum mati bagi siapa yang yang menyebarkannya. Ya, ini dalam bentuk ta'zir adalah haknya al-qadhi dilihat kemaslahatan di dalam hal ini. Jelas ya? Baik, kemudian perbedaan berikutnya, kalau hukum al-hudud, ya, al-hudud dan qisas, apabila telah ditegakkan terhadap pelaku, maka tidak ada maaf lagi di situ. Tidak ada maaf, tidak ada syafaat, dan tidak bisa diapa? Digugurkan, kecuali qisas nanti. Kalau dimaafkan oleh siapa? Oleh pemilik hak. Ya, kalau ta'zir, nah ini bisa untuk apa? Ada pemaafan di dalamnya dan bisa diberi syafaat kalau memang ada maslahat. Ya. Jelas ya? Kalau memang ada maslahatnya. Baik, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, di dalam menetapkan hudud dan qisas, ya, ada syarat-syarat, ya, ketentuannya dengan bayyin dan dengan apa, dan dengan i'tiraf, ya, dengan adanya ditegakkannya bukti atau adanya pengakuan, ya, dengan syarat-syarat yang telah kita bahas. Ya, adapun ta'zir, dia lebih daripada itu. Ada bayyinah, ada pengakuan, ya, dan mungkin ada hal, ada sebab yang lain yang menyebabkan dia dijatuhkan apa? Hukum ta'zir. Baik, perbedaan yang keempat, kalau hudud dan qisas ditegakkan dan mengakibatkan orang yang diterapkan pada hudud mati, maka itu tidak ada dia atau tidak ada kewajiban apapun terhadap penguasa yang menegakkannya. Misalnya seorang apa pezina misalnya yang belum menikah dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk dia mati. Maka di sini kematiannya tidak ada kewajiban apapun. Ya, sebab kewajiban pemerintah menerapkan hudud. Ya, dicambuk 100 kali. Begitu dia mati, maka ini dianggap hadar, darahnya dianggap apa? Tidak ada kewajiban apapun di belakangnya. Ya, berbeda dengan ta'zir. Ya, menurut pendapat sebagian para ulama, walaupun ada yang berpendapat bahwa ta'zir ini sama dengan apa? Hudud. Kalau misalnya dita'zir, kemudian dia mati. Ya, dita'zir dia mati. Tapi sejumlah dari para ulama berpendapat, ya, harus ada boman, harus diganti oleh apa? Penguasa di dalam hal tersebut. Nah, baik. Kemudian perbedaan yang keberapa sekarang? Hah? Yang kelima? Ya. Kalau di dalam hudud, itu boleh rujuk dari hudud. Ada boleh apa? Boleh rujuk. Kapan rujuk itu? Diperbolehkan? Sudah dibahas atau tidak? Dalam hudud boleh rujuk? Hah? Ya, boleh. Ini sebelum sampai ke hakim, tapi dalam masalah apa rujuknya? Ya. Hudud itu sabit dengan dua hal kan? Tetap dengan dua hal. Dengan i'tiraf, dengan ikrar, dan dengan apa? Dan dengan saksi. Ya, kalau saksi, ini tidak ada rujuk. Apabila sudah saksi. Sebab saksi kalau dia rujuk, semuanya akan dia apa? Dicambuk 80 kali. Kalau dia rujuk. Ya. Tapi yang dimaksud di sini rujuknya dalam apa? Ikrar. Ya, dia sudah mengakui dirinya berbuat zina misalnya. Ya. Setelah itu dia rujuk dari pengakuannya. Ini diterima. Jelas ya? Rujuknya. Tapi kalau ta'zir, ya, ini tidak ada keterkaitannya dengan rujuk atau tidak. Sebab ini hukuman yang akan ditetapkan oleh hakim karena apa namanya? Pelanggaran yang dia lakukan agar supaya dia mendapat pelajaran dari hukuman itu. Ya. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang ke 6, kalau had itu tidak boleh ditegakkan terhadap anak kecil. Kalau had. Tapi kalau ta'zir, ya, boleh ditegakkan terhadap siapa? Anak kecil. Nah, jadi itu secara global perbedaan antara al-hudud dan apa? At-ta'zir. Hudud, al-qisas, at-ta'zir. Baik. Ya, kata Syaukani rahimahullahu ta'ala, والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز 10 أصوات. Ya, kata Syaukani, ta'zir pada maksiat-maksiat Ta'zir itu adalah pada maksiat-maksiat yang tidak ada had di dalamnya. Ta'zir pada maksiat yang tidak ada had di dalamnya, dia adalah sabit. Adalah suatu hal yang tetap di dalam syariat. Bagaimana cara menta'zirnya? Bihabasin, dengan dipenjara. Au nahwihi, atau semisal dengan penjara. Au darbin, atau dengan dipukul. Ya. Wala yajawizu asyarat atwab. Dan tidak boleh melewati 10 kali cambuk. 10 kali cambukan. Nah, Ibnu Syaukani rahimahullah, beliau di sini menetapkan sejumlah masail. Ya. Ada beberapa, ada dua masalah yang beliau menetapkannya di sini, dan ada perbedaan pendapat dengan ulama yang lainnya. Yang pertama, beliau memandang bahwa ta'zir ini itu hanya pada maksiat yang tidak ada hadnya. Pada apa? Maksiat yang tidak ada hukum had. Jadi kalau dia sudah ditetapkan hukum had, maka tidak boleh ditambah lagi ta'zir di atasnya. Ini bagi siapa? Bagi Asy-Syaukani. Ya, dan ini pendapat tidak kuat. Sebab ta'zir itu bisa juga ditetapkan pada hukum yang telah apa? Telah ada hadnya. Misalnya ada seorang yang berzina misalnya. Ya, dia berzina. Ya, menzinai seorang perempuan. Orang ini belum menikah. Dia belum menikah. Sisi hukum had apa yang ditetapkan? Hah? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tapi pemerintah boleh menjatuhkan ta'zir tambahan. Dan diputuskan hukumannya dengan hukuman mati. Ya, kalau apa? Kalau misalnya zinanya bukan dengan cara biasa, tapi dia memperkosa. Misalnya. Ya. Dengan dia apa? Dia memperkosa dan membuat kegaduhan di mana? Di tengah kaumnya. Maka ini bentuk pelanggaran lain yang harus diberikan pelajaran dalam hal itu, harus dikasih ta'zir untuk menutup. Maka dari sisi ta'zir, dia boleh ditambah dengan hukuman yang lain walaupun tidak sampai ke derajat apa? Ke derajat dia dihukum mati. Ya, jelas ya? Ini syah untuk memberikan ta'zir. Sebab memang ta'zir, ya, dia tidak diharuskan pada sebuah maksiat yang ada hadnya. Tidak diharuskan pada sebuah maksiat yang ada hadnya, dan dia juga tidak khusus pada maksiat yang tidak ada hadnya. Ya. Asal dari ta'zir adalah memberi pelajaran agar supaya seorang itu jerah di dalamnya. Nah, disinilah letak keindahannya syariat di dalam apa? Mengatur maslahat di dalam hukum. Ya. Jadi ada hukum yang muqaddarah dan ada hukum yang apa? Bisa dikembangkan di situ bagaimana bentuk hukumnya sesuai dengan kemaslahatan. Sesuai dengan kemaslahatan. Karena itu, ya, ta'zir kadang dari sisi kemaslahatan dia boleh sampai membunuh. Misalnya di pembahasan jihad nanti boleh membunuh mata-mata. Ya. Jelas ya? Boleh membunuh mata-mata. Ya, dan mata-mata itu beraneka ragam. Demikian pula kalau mata-matanya adalah mata-mata muslim, boleh sampai dibunuh. Ya. Ini ta'zir hukumnya. Boleh sampai apa? Dibunuh. Ya. Kemudian demikian pula orang yang memecah jemaah kaum muslimin. Ya, kalau ada yang memecah jemaah misalnya ingin melakukan kudeta terhadap penguasa, maka dia boleh dihukum secara ta'zir sampai apa? Sampai ia dibunuh. Kemudian, ya, apa yang disebut oleh Syaukani di sini yang kedua, bahwa tidak boleh lewat 10 cambukan, ini juga tentunya apa diselisih oleh para ulama yang lainnya. Sebab dimaklumi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau memukul Khabib berapa kali? Hah? Banyak kali dipukulnya, ya. Berapa kali Khabib itu dipukul? Dan ini hukumannya yang dijatuhkan ke Khabib hukuman apa? Hudud atau ta'zir? Ya, sifatnya ta'zir. Jelasnya sifatnya ta'zir. Ya. Nah, karena itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bahwa pendapat yang paling adil dan ditunjukkan oleh sunnah Nabi dan para khulafa ar-rasyidin, bahwa ta'zir itu tidak terbatas pada apa? Ya, ta'zir itu kadang mungkin sampai ke derajat sampai dia dibunuh, dan kadang ya, dia ya perlu dicambuk lebih daripada apa? Lebih daripada 10 kali. Nah, dan dimaklumi dalil Asy-Syaukani rahimahullah beliau berdalilkan dengan 10 kali sebab memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Burda bin Niyar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yujladu faqa asyrati aswat illa fi haddin min hududillah. Ya, dalam hadis dikatakan tidak boleh dicambuk di atas 10 kali cambukan kecuali dalam sebuah had dari had-had Allah. Ya. Jadi Syukani memandang had di sini had bermakna hudud yang telah diterangkan. Ya. Dan ini tidak seperti pemahaman ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa ya, boleh lebih dari 10 sebab mereka katakan had di situ bukan artinya apa? Bukan artinya hudud yang dijelaskan, tapi pada sebuah ketentuan dari ketentuan Allah secara umum. Ya. Jelasnya boleh untuk dijatuhkan ta'zir. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, baik. Jadi saya kembali kepada ucapan Asy-Syaukani. Ya. Dan ta'zir adalah sabit, dihabisin dengan cara dipenjara. Sebab ta'zir mungkin dengan cara dia dipenjarakan. Mungkin dengan cara apa? Dia dipenjarakan. Dan mungkin dengan cara dia diberikan hukuman. Ya, diberi hukuman. Nah, dan di sini beliau sebutkan fil ma'asi. Di dalam maksiat-maksiat. Ya. Maksiat apa saja yang bentuknya dalam maksiat, maka dia boleh untuk dijatuhkan padanya hukum. Ya. Dan di dalam ta'zir ditegakkan hak Allah atau hak apa? Ya, hak hamba dalam ta'zir. Nah, contoh misalnya hal yang berkaitan dengan hak Allah. Ya. Ada yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan. Ya. Maka ini boleh untuk dijatuhkan hukum ta'zir. Ya. Dia di apa? Dipenjarakan misalnya atau dia dicambuk misalnya. Ya, sebab ini perlu diberi pendidikan. Perlu diberi pelajaran. Orang sedang berpuasa dia pergi apa? Berbuka sengaja di bulan Ramadan. Ya, jelas ya? Nah, ini contoh ya dari hak Allah. Ya, contoh dari hak makhluk, yang diberi ta'zir. Yang contohnya misalnya kalau ada orang yang dia mencium istri orang lain. Ya. Maka ini dia harus dikasih ta'zir. Jelas ya? Harus dikasih apa? Dikasih ta'zir. Ini penjagaan terhadap ya hak makhluk. Nah, baik, ini diantara contoh ta'zir. Ta'zir itu sebagaimana yang saya sebutkan kadang boleh dengan boleh sampai tahapan dia dibunuh. Ya. Boleh dengan dia dipenjara. Boleh dengan dia dicambuk. Ya. Boleh ta'zir pula dengan harta. Ya, apakah hartanya dia membayar denda harta atau dia diambil hartanya? Atau dia diambil apa? Diambil hartanya. Nah. Dan ini dari hal-hal yang luas di dalam pembahasan ta'zir. Ya, karena memang dia adalah pembahasan yang luas dan kaitannya secara umum, secara siasa syar'iyah, maka ini tentunya dipertimbangkan oleh pemerintah. Ya, secara khusus di bagian peradilan mereka. Nah, jelas sampai sini ya? Baik. Ya, dan dimaklumi ya jenis-jenis apa? Kriminal itu berkembang, ya. Cara-caranya beraneka ragam. Ya. Maka di sinilah pentingnya had ta'zir ini sehingga membuat orang itu jera dan tidak berani melakukan apa? Ya, tidak berani melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Ya. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah beliau menjelaskan pembahasan berikutnya. Kata beliau bab haddil muharib. Ya. Bab had muharib. Muharib adalah orang yang merusak. Ya, atau orang yang memerangi. Ya. Dan tentang muharib ini penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Karena itu Asy-Syaukani berkata, "Wa huwa ahadu al-anwa'il madhkurati fil Qur'an." Ya, hadnya adalah dengan salah satu perkara yang disebut di dalam Al-Qur'an. Al-qatlu, apakah dia dibunuh? Ya. Awis salbu, atau dia disalib? Atau qat'u al-yadi war-rijl min khilaf atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, awin nafiyu minal ard, atau dia diasingkan dari muka bumi. Ya. Ini jenis dari hukuman dipilih, dan hukuman ini diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya di surah Al-Maidah, ya Al-Maidah ayat 23 ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard. Dalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adabun 'adzim illa alladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ini ayat lengkap menjelaskan tentang hukum apa? Hukum al-muharib. Sesungguhnya balasan, innama jazaa'ul ladzina, sesungguhnya balasan orang-orang yang yuharibuna Allah wa rasulah, yang memerangi Allah dan rasulnya. Ya, ini pertama ya bentuknya. Dia memerangi apa? Allah dan rasulnya. Wa yas'una fil ardi fasadan, dan dia berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakan di muka bumi ini di penafsiran kebanyakan para ulama adalah kutta'ut tariq. Orang yang apa? Merampok di jalan. Iya. Orang yang merampok di mana? Di jalan. Iya. Yang apa, kalau ada orang yang lewat, musafir yang lewat, maka dia hadang kemudian diambil harta-harta mereka. Itu kutta'ut tariq di sejumlah penafsiran para ulama. Ya, tapi konteks dari ayat ini umum. Dengan ukuran itu, dia yuharibun Allah wa rasulah, dan berbuat kerusakan di mana? Di muka bumi. Ya. Maka dipilihkan hukuman yang cocok. Dipilihkan hukuman yang cocok. Apa yang pantas? Apakah dia dibunuh? Atau dia disalib? Atau dia dipotong tangan dan kakinya? Min khilaf? Atau dia diasingkan dari muka bumi? Di penjara, diasingkan. Jelas ya? Ya, kemudian diterangkan, dalika lahum khizyun fid dunya, inilah kehinaan untuk mereka di dunia. Wa lahum fil akhirah adabun adzim, dan di akhirat kelak mereka mendapatkan siksaan yang sangat besar. Iya. Jelas ya? Maka ini hukum tentang al-muharib. Iya. Orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Iya. Karena itulah tadi saya apa sebutkan juga bahwa kadang di sebagian keadaan, ya, sebagian bentuk-bentuk kriminal yang terjadi itu diarahkan kepada bentuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ya, banyak etibarnya. Seperti tadi saya beri contoh, misalnya tentang masalah apa? Masalah orang yang menyebarkan kemaksiatan. Ya, dia menyebarkan kekejian. Ya. Dia melakukan waliyadzubillah, ya, perbuatan zina, kemudian dia videokan, kemudian dia gandakan, dia sebarkan. Ya. Maka ini dia bisa diberikan hukuman sampai apa? Dibunuh. Apakah dari sisi ta'zir, ya, atau dari sisi dia berbuat kerusakan apa? Di muka bumi. Dia berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, dan beberapa waktu yang lalu, ya, Syekh Shalih Al-Luhaidan, beliau pernah ditanya di sebagian apa majelis, yang dari jawaban beliau ini, ya, sibuk para jurnalis yang menulis di koran menghujat beliau dan apa namanya menyalahartikan ucapan beliau. Ya. Jadi beliau menyebutkan tentang orang-orang yang menulis di berita-berita dan menyebarkan berita-berita yang terdapat di dalamnya kerusakan. Ya. Dia menyebarkan tentang perzinahan misalnya, atau mengajak kepada kekejian dan seterusnya. Maka beliau memfatwakan bahwa yang seperti ini, ya, itu secara qadha dia bisa di apa? Dijatuhkan hukum bunuh. Ya. Jadi beliau sudah takkid bahwa ini secara apa? Hukum apa? Hukum qadha, peradilan. Ya. Jadi kalau peradilan, hukumannya di mana? Peradilan yang menentukan. Kalau memang mereka yang menegaskan dan melihat keadaan. Mereka sebarkan bahwa Ya, Syekh Shalih Al-Haidar itu memberi fatwa untuk membunuhi para jurnalis. Ya. Dan kalimat macam-macam mereka sebutkan. Ya. Inilah hal-hal yang kadang muncul, subhanallah, dari sebagian orang yang tidak mengambil nasihat. Tidak mengambil nasihat. Ya. Padahal, ya, fatwa beliau pada tempatnya. Pada tempatnya. Sebab ini memang kemaslahatan dijaga di dalam syariat kita. Dijaga dan diperhatikan di dalam syariat kita agar supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Iya. Jelasnya? Ya, kalau misalnya ada yang bertanya kenapa ya terus perbuatan itu semakin banyak ya terjadi, bahkan setiap hari, hampir setiap hari ada berita, pasti ada berita-berita. Ya, mungkin tidak lepas dari berita yang seperti itu. Nah, ada penyebaran ini, penyebaran itu, penyebaran itu. Oke. Ini karena akibatnya tidak ada pelajaran yang membuat mereka jerah. Ya. Coba kalau dikasih pelajaran yang membuat mereka jerah. Hah? Kira-kira ada yang melakukannya? Ya. Nah, di sini letak keindahan di dalam syariat ini. Jelas ya? Itu menjaga kemaslahatan umum. Ya, menjaga akal manusia, menjaga kehormatan mereka dan menjaga agama mereka. Ya. Menjaga agama mereka. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, jadi dilihat untuknya salah satu dari hukum-hukum yang disebut, apakah dia dibunuh, disalib, atau dia dipotong tangan dan kakinya, atau diasingkan dari muka bumi. Nah, karena itu ya, Ibn Abbas di dalam sebagian penafsiran beliau diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ya, beliau kadang merinci, ya, beliau katakan apabila mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh dan mengambil harta, ya, apabila mereka membunuh dan tidak mengambil harta, maka mereka ini dibunuh tidak disalib. Ya, kalau mereka mengambil harta maka tidak dibunuh, tetapi dipotong tangan dan kakinya dari khilaf. Kalau mereka membuat khawatir di jalan dan tidak mengambil harta, maka mereka dipenjarakan, diasingkan dari muka bumi. Jadi beliau mengambil istimbat dari ayat. Pilihan sesuai dengan apa? Ya, bentuk kriminal yang dia lakukan. Ya. Jelas? Dan ini dari fikih beliau di dalam memahami ayat ini. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang penerapan ayat adalah kisah Al-Uraniyin. Ya, dimaklumi ya tentang kisah Al-Uraniyin. Ya. Sekelompok orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Urainah. Ya, di mana mereka ya datang masuk Islam. Ya. Mereka datang apa? Pura-pura masuk Islam. Maka mereka pun sakit di kota Madinah. Karena dinginnya kota Madinah waktu itu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati mereka, diberikan pelayanan. Ya. Mereka diberi minum air apa? Susu unta. Ya, kemudian dicampur dengan kencing unta itu sehingga mereka apa sembuh, dan itu memang obat ya Masya Allah, mujarab. Ya. Untuk menyembuhkan demam-demam. Ya, dan ini di telah terbukti. Ya. Jelas ya? Maka setelah mereka sembuh, ya, mereka membunuh pengembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian unta itu mereka bawa. Ya. Perhatikan bagaimana kerusakan yang mereka apa? Mereka buat. Maka dikejar oleh para sahabat. Didapat mereka semuanya. Ya. Kemudian mereka ya, semuanya dipotong tangan dan kakinya, ya. Kemudian mereka dijemur sampai mati. Ya. Ini masuk dalam hukum apa? Hukum ini sebab yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, dua sekaligus. Yang merangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan apa? Di muka bumi. Karena itu berlapis. Ya. Hukum yang dikenakan terhadap mereka. Sudah disalib, dipotong tangan dan kakinya, kemudian apa? Juga dibunuh. Iya. Baik. Ini hukum ta'zir. Apa hukum? Terhadap had al-muharib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yaf'alul imamu minha ma ra'a fihi salahan. Kata Syaukani, dan seorang pemimpin, seorang imam, Ya. Ini perhatikan ya bahasanya di dalam pembahasan hudud. Terus imam yang apa? Menegakkan hukum. Ya, sebab ini tidak ada di dalam apa namanya bentuk peradilan kita apa yang dikenal dengan main hakim sendiri. Ya, ada pencuri dapat, ya sudah diadili sampai mati. Ya. Ini tidak ada zalim terhadap pencuri tersebut. Pencuri paling tinggi hukumannya dia apa? Dipotong tangannya. Kalaupun ada diberikan takzir, maka itu tentunya karena suatu hal dan suatu hal yang lainnya. Ini bahkan kadang, ya subhanallah, sebagian masyarakat kita, ada orang yang belum jelas mencuri, sudah dihakimi sampai mati. Ya. Dan ini banyak sekali kasus yang telah berulang. Ini akibatnya karena apa? Ya, tidak memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan kemaslahatan. Ya, apa yang dimaksud dengan kemaslahatan. Baik. Jadi, ya, ini penentuan hukum ini semuanya di tangan pemerintah atau di peradilan ditetapkannya, diterapkannya. Ya. Kemudian kata beliau, ya. Nah, seorang imam yaf'alul imam minha ma ra'a fihi salahan. Seorang imam melakukan apa yang dia pandang maslahat. Likulli man qata'a tariqan, pada setiap orang yang apa merampok di jalan atau menjegal di jalan, walau fil misr, walaupun dia di dalam kota, ya, walaupun dia di dalam kota, ini tidak diharuskan, ya, dia penjegal jalan di mana, di luar kota, walaupun dia di dalam kota, idza kana qad sa'a fil ardi fasadan, sebab dia telah apa, telah melakukan kerusakan di muka bumi, ya, telah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian kata beliau, fa in taba, ini pembahasan yang ketiga, kalau dia bertobat sebelum apa, ditangkap. Fa in taba qabla al-qudrati alayhi saqata anhu dalik. Kalau dia bertobat sebelum dia ditangkap, maka telah apa? Gugur hati ini terhadapnya. Ya, sebab di kelanjutan ayat yang saya baca tadi, di ayat Al-Quran tentang al-muharibin ini, ya, setelah disebutkan hukum, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, illa alladziina taabu min qabli an taqdiru 'alaihim, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu menahan mereka. Fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Disebutkan dua nama Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ini menunjukkan bahwa hukuman dia apa? Digugurkan. Kalau hukuman tidak digugurkan, maka tidak ada faedah disebutkan nama Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dan dimaklumi ya bahwa penggunaan nama-nama Allah dalam setiap ayat, di akhir dari ayat yang disebutkan nama Allah ini, Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya, Al-Ghafurur Rahim, Al-Aziz Al-Hakim, ini semuanya punya keterkaitan dengan ayat. Ya, keterkaitan dengan ayat. Jelas ya? Karena itu di kisah yang ma'ruf, ya, seorang Arabi ya pernah mendengar ada orang yang membaca ayat. Ya, was-sariq was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Ya. Faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Terus dia baca wallahu ghafurur rahim. Ya. Arabi langsung berkata, "Kamu salah." Ya, membaca Al-Qur'an itu. Ya, ayatnya kamu salah membacanya. Padahal dia tidak hafal ayat itu. Ya. Dia langsung berkata, "Kamu salah." Ya. Coba kamu perhatikan lagi ayat yang kamu baca. Maka orang ini dia kira diri sudah benar, dia buka, oh ya memang ternyata dia salah. Ya. Dia luruskan bacanya, yang salahnya di belakang. Ya. Dia tadinya baca wallahu ghafurur rahim. Ya. Di akhirnya dia luruskan wallahu azizun hakim. Nah, kata Arabi sekarang baru benar. Ya. Dia aziz, ya, punya keagungan, karena itu dijatuhkan hukum potong tangan. Hakim, ya, hukumnya adalah penuh dengan kebijaksanaan. Itu baru cocok. Kalau disebutkan pencuri, laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka dipotong tangannya, itu adalah balasan dari Allah dan adab bagi mereka. Kemudian disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ini tidak cocok keterkaitannya dengan apa? Ayat. Maka Arabi langsung paham dia, kamu pasti salah baca. Ya. Jelas ya? Karena itu keterkaitan dengan ayat ini, dalam memahami fikih Asmaul Husna ini, apa memberikan seorang itu keindahan di dalam memahami dan mendengarkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Jelas ya? Sama di sini, ketika disebutkan, Inna Allah Ghafurur Rahim, berarti ini, orang yang ditangkap atau orang yang bertobat sebelum dia ditangkap itu dia apa? Dimaafkan. Karena itu fikih yang disebutkan di sana oleh para ulama, kalau dia bertobat sebelum ditangkap, maka gugur kewajiban had terhadapnya. Gugur hukum had terhadapnya. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah dalam bab berikutnya. Babu man yastahiqqul qatla haddan. Ya, bab siapa yang berhak untuk dibunuh secara had. Iya, di sini beliau mengkhususkan bab ini seakan-akan beliau memberikan kesimpulan. Memberikan apa? Memberikan kesimpulan terhadap pembahasan-pembahasan yang telah lalu dan melengkapi pembahasan di dalam masalah al-hudud ini. Ya, rincian golongan orang yang dibunuh secara had. Beliau kata, berkata huwal harbiyyu wal murtaddu was-sahir wal kahinu was-sabbu lillahi aw li rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw lil islami aw lil kitabi aw lis sunnati wat ta'inu fid dini waz zindiku ba'da istitabatihim waz zani al muhsan wal luti mutlaqan wal muharib. Ini 10 orang disebutkan di sini yang apa dibunuh dengan hukum had. Yang pertama adalah apa? Kafir harbi. Nah, yang pertama adalah kafir harbi. Nah, telah berlalu firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu. Jelas ya? Ada kalimat yuqattalu. Sungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan kafir masuk di dalamnya kafir harbi, masuk di dalamnya yang paling pertama. Ya, kafir dalam Islam ada terbagi berapa? Terbagi 4. Ya, akan kita terangkan di Kitabul Jihad. Dan di sini apa yang diinginkan adalah kafir harbi. Ya. Kafir harbi ini mereka boleh untuk dibunuh. Ini yang pertama. Sekiranya jelas ya kafir harbi. Kemudian berikutnya ya adalah orang yang murtad. Kata Syaukani rahimahullah wal murtad. Ya, orang yang murtad. Ya, dan tentang orang yang murtad ini dia dibunuh itu berdasarkan firman Allah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis apa Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Siapa yang mengganti agamanya maka apa? Bunuhlah dia. Nah, jadi kalau ada yang murtad maka dari sisi hukum syar'i dia boleh di apa? Dibunuh. Nah, ya. Ingat ya saya sebutkan di sini hukum had. Yang membunuh siapa? Hah? Ini urusan pengadilan. Ya. Yang ada yang murtad dia pergi bunuhi. Ya. Jelas ya? Baik. Ini akan datang nanti di masalah kisos. Ya. Dia kalau membunuh seorang karena dia murtad, ya, dia bunuh. Dia sendiri yang membunuh bukan pengadilan. Ya. Maka itu dilihat. Kalau dia punya saksi bahwa orang ini murtad, maka dia tidak dibunuh dengannya. Tapi kalau dia tidak punya saksi, maka asalnya dia adalah apa? Adalah muslim. Karena itu hati-hati di dalam masalah membunuh. Sebab kalau sudah diangkat ke pengadilan, maka diperiksa saksinya. Ya. Itu pun kalau dia punya saksi bahwa orang ini murtad, dia dibebaskan dari hukum bunuh, tapi pemerintah berhak memberikan hukum ta'zir kepadanya. Sebab dia telah melanggar wewenang siapa? Wewenang pemerintah. Iya. Baik. Kata beliau berikutnya yang ketiga wasahir, ya, yang ketiga adalah tukang sihir. Ya, ini tukang sihir pelakunya ya boleh untuk dibunuh, boleh untuk dibunuh. Ya, dan masalah dibunuhnya ini adalah hal yang apa disepakati atau merupakan pendapat kebanyakan para ulama tentang dibunuhnya dan mereka berdalilkan dengan hadis ya yang hadis ini didukung oleh fi'il para sahabat, haddus sahiri darbatun bisayf, ya hukuman seorang yang yang melakukan sihir, seorang penyihir dia dipenggal dengan pedang. Ya, dan telah syah dari 3 orang sahabat mereka ya memenggal apa? Membunuh tukang sihir. Ya. Membunuh tukang sihir. Dan apa yang mereka lakukan ini, kalaupun mereka bunuh seperti yang saya terangkan tadi, maka mereka ini apakah punya wilayah kekuasaan atau telah diizinkan oleh penguasa untuk apa? melakukannya. Jelas ya? Baik, ini tukang sihir, as-sahir. Berikutnya adalah al-kahin. Ini tukang ramal. Nah, ya al-kahin atau yang melakukan kahana, ya. Dan dia adalah bentuk dari kekufuran, juga masuk di dalam perdukunan, ya, kahin juga perdukunan. Ini dari bentuk kekufuran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan selainnya, ya, beliau menyatakan man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi seorang kahin, ya, seorang apa, dukun atau arrafan atau seorang peramal, maka dia telah kafir, ya, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini jelas ya. Kemudian berikutnya wasabulillahi, orang yang mencelah Allah, Rasulnya, Islam, ya, atau Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia ada mencela hal ini, salah satu dari hal ini, maka ini telah menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Ya, dan dimaklumi ini ya, ini hukum di dalam masalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang batal keislamannya. Dan orang yang seperti ini boleh dijatuhkan apa? Hukum mati kepadanya. Ya, secara ta'zir ya, maupun di sini Syukani menyebutkan secara had, ya, secara had, dan beliau menyebutkan hadis di sini yang menunjukkan bahwa dia adalah had, dihukumi sebagai had, ya, namun hadis-hadis yang beliau sebutkan, ya, ini apa namanya, perlu dilihat kembali dari sisi keabsahan sanadnya, tetapi tentang membunuh orang-orang yang mencelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya. Ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian berikutnya. Yang keenam ya. Tentang orang yang menjelekkan agama. At-ta'in fid-din. Orang yang menjelekkan agama, mencerca agama. Iya. Orang yang mencerca agama. Nah. Ini juga boleh diperlakukan. Ini juga termasuk yang disebut orang yang berhak untuk dibunuh secara had. Ya, kemudian berikutnya wa zindiq. Apabila telah diminta taubat, zindiq ini munafik. Yaitu bahasa lain dari apa? Munafikin, orang yang menampilkan Islam tapi menyembunyikan apa? Ya, kekufuran. Dan ini para zindiq. Nah. Ya. Dan berbeda pendapat para ulama, apakah zindiq ini, ya, apakah zindiq ini dimintai taubat sebelumnya atau tidak? Ya. Apa dimintai taubat sebelumnya atau tidak? Jelas? Sebab para zindiq ini gangguannya terhadap umat Islam itu kadang lebih berbahaya daripada gangguan orang-orang kafir. Ya, jelas ya? Kadang bahaya mereka lebih bahaya daripada Yahudi dan Nasara. Ya, sebab mereka memakai pakaian apa? Pakaian Islam, ya. Berlabel dengan label Islam. Ya, tapi mereka menghancurkan Islam dari dalam. Inilah kaum zindikun yang sekarang banyak bertebaran. Ya, yang sekarang banyak bertebaran dengan berbagai pakaian. Ya, di antara yang paling berbahayanya di Indonesia ini apa yang disebut dengan JIL, Jemaah Islam Liberal. Ya, hah? Jaringan ya, jaringan Islam Liberal. Ya, nah, dan ini jelas para sindikun, orang-orang yang, ya, ingin merusak agama. Ingin merusak agama. Ya, ini harusnya apa namanya, pengadilan, ya, harus menegakkan hukum atas orang-orang yang seperti itu. Nah, na'udzubillah kalau misalnya ada dari tuntunan agama misalnya dibahasakan dengan bahasa-bahasa, ya, yang mengandung kekufuran di dalamnya. Ya, dikatakan ini bukan dari Islam, itu adalah kekejian, padahal dia adalah syariat-syariat yang tetap dalam Islam, ya. Dan bahayanya zindik ini, na'udzubillah, adalah hal yang, ya, sangat membahayakan umat Islam. Karena itu terlihat ya di sebagian perkara, ya, nampak misalnya sebagian zindik, ya, ketika terjadi kasus misalnya yang sudah berlalu, ya, Pernah ada yang mau menyebarkan majalah apa itu, yang majalah porno, ya. Kemudian muncul sebagian zindik mengatakan, wah itu tidak ada masalah. Di Al-Quran juga ada porno-porno, ya. Karena ada disebutkan apa? Ya, hukum tentang menyusui, ya, menyusui itu porno katanya. Ya, ini na'udzubillah. Perhatikannya bahasa-bahasa para zindikun, ya. Dan ini tidak diucapkan oleh orang-orang kafir. Tidak ada orang kafir yang mampu mengucapkannya. Ya, hanya para zindik ini yang otaknya mengarah ke sana. Dan ini kerusakannya sangat besar bagi umat. Iya. Maka itu, karena itu wajar kalau dijatuhkan, ya, hukum ini terhadap apa? Terhadap mereka. Sebab zindik ini lebih fatal daripada orang yang murtad dari sisi apa? Ya, perbuatan dan tingkah laku yang mereka tampilkan. Nah, kemudian berikutnya adalah orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan. Orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan. Dan ini telah kita terangkan, ya. Dalam keadaan muhsan artinya dia sudah apa? Sudah menikah. Ya. Dan telah kita sebutkan syarat dari muhsan itu, ya, ada 3 sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian wal-luti mutlaqan. Ya. Nah, ini kalimat luti ini kalimat yang tidak benar. Maksudnya jangan digunakan seperti itu. Ya, dan ini bahasa dipakai oleh sebagian ahli fikih dari bahasa yang tidak bagus. Sebab luti artinya nisbat kepada Nabi Lut, dan apa tentunya Nabi Lut alaihi salam, ya, sangat tidak boleh dinisbatkan dengan hal yang seperti ini. Walaupun orang yang mengucapkan kalimat Lut ini maksudnya dia adalah apa? Orang yang beramal dengan amalan kaumnya Nabi Lut. Kan begitu? Iya. Maka ini penggunaan yang salah. Ya, suatu hal yang salah dan keliru harus dihindari. Jadi pelaku homoseks ini telah berlalu bahwa dia boleh untuk dia apa? Dibunuh secara had. Kemudian yang ke-10 adalah al-muharib. Yang ke-10 adalah al-muharib. Baik. Ini disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, dan beliau memandang semuanya dibunuh secara had. Kalau masalah dibunuhnya, iya, ini adalah hal yang semuanya disepakati untuk Imam Syaukani. Tapi apakah dibunuh secara had atau secara ta'zir, ini tentunya mengandung kemungkinan ini dan itu. Jelas, ya? Tapi masalah boleh dibunuh, ya, di peradilan ini boleh ditetapkan hukum bunuh untuk apa? 10 orang ini. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-hudud. Kemudian setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang al-qisas. Kata Syaukani rahimahullahu taala, kitabul qisas. Ya. Kitab tentang apa? Al-qisas. Ya. Al-qisas secara bahasa itu adalah tatabbu'ul athar, mengikuti jejak. Ya. Jadi katakan qisas sebab dia diperlakukan semisal dengan itu, sama dengan jejak yang dia lakukan. Ya, dia meninggalkan jejak membunuh, maka dia juga dia apa? Dibunuh. Nah, dan secara istilah qisas adalah ayyuf ala bil jani mithla ma fa'al. Diperlakukan kepada al jani, orang yang berbuat dosa atau orang yang berbuat, ya, pelanggaran itu seperti apa yang dia lakukan. Seperti apa yang dia lakukan. Ya. Baik. Ini yang dimaksud dengan al-qisas. Ya. Dan qisas adalah hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Hal yang disyariatkan di dalam agama kita dan diterangkan tentang ketentuannya. Diterangkan tentang ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla." Ya. Dan diwajibkan atas kalian untuk qisas pada al-qatla, pada orang-orang yang dibunuh. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayah." Dan untuk kalian di dalam pelaksanaan hukum qisas itu ada kehidupan. Untuk kalian di dalam pelaksanaan hukum qisas tersebut ada apa? Ada kehidupan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi." wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Dan kami tetapkan atas mereka di dalamnya bahwa jiwa dibayar dengan jiwa, mata dibayar dengan mata, hidung dibayar dengan hidung, telinga dibayar dengan telinga, gigi dibayar dengan gigi, dan luka-luka ada qisas di dalamnya. Ada qisas di dalamnya. Nah. Ya. Dan di dalam as-sahihain, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, tentang apa namanya, kisah jatuhnya gigi salah seorang dari sahabat, Nabi berkata, kitabullah al-qisas. Di dalam kitab Allah disebutkan qisas. Disebutkan tentang apa? Tentang qisas. Maka qisas ini adalah hal yang dijelaskan, ya, di dalam Al-Quran, yang diterangkan, disyariatkannya. Dan di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari apa? Dari tiga. Nah, yang pertama adalah apa? An-nafsu bin-nafs. Ya. Karena dia membunuh apa? Jiwa dibalas dengan jiwa. Dia membunuh jiwa, maka juga ya, dia dibunuh sama dengannya. Dan di dalam as-sahihain juga, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadits Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila lahu qatil fa huwa bi khairin nadharaini." Siapa yang dibunuh ya untuknya, atau dibunuh darinya seorang keluarga yang terbunuh, maka dia memilih dari dua yang terbaik, dua pandangan yang terbaik. Imma yaftadi wa imma ayyaqtul. Apakah dia minta fidyah, ya, atau minta fidyah yang dimaksud dengan apa dia, atau dia minta agar supaya dia dibunuh, yaitu dikisaf. Jelas ya? Maka ini yang disebut di dalam Al-Quran tentang al-kisaf. Ya, dia dibunuh, semisal dengan itu, kalau dimaafkan, maka Allah telah berfirman, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya, ya, dimaafkan darinya sesuatu, maka disebutkan, فَاتِّبَعٌ إِلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ, diikuti dengannya dengan hal yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bihsan. Maksudnya dia membayar dia. Ya, di dalam hal ini. Baik. Ini sebagian ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang hukum-hukum apa? Al-qisas. Ya. Hukum al-qisas. Baik. Ya. Asy-Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan di sini, setelah kita terangkan pembahasan pertama dalil-dalil tentang kewajiban qisas, sekarang beliau terangkan tentang syarat-syarat orang yang dikisas. Kata beliau, yajib 'alal mukallaf al-mukhtar al-'amid idza ikhtara dhalika al-waratha wa illa falahum talabud diyah. Wajib qisas itu dijatuhkan terhadap mukallaf, orang yang mukallaf mukhtar, dia lakukan dengan sengaja bukan terpaksa. 'Amid, ya, mukhtar 'amid, dia sengaja di dalam perbuatannya, dianya sendiri bukan terpaksa, dan perbuatannya sendiri adalah perbuatan yang disengaja, ya, bukan kesalahan darinya, ya, bukan kesalahan darinya, tapi dia sengaja. Nah, jelas ya, dia sengaja. Ya, baik. Dan tentang orang yang membunuh sengaja ini, dia dikisas. Ya. Dan penjelasan kisasnya, ya, penjelasan kisas bagi orang yang membunuh, ya, yajib 'alal mukallaf idza ikhtara dhalika al-waratha wa illa falahum talabud diyah. Apabila warasanya meminta, maka di sini yang dibahas adalah apa? Kisas dalam membunuh. Sebab kalau yang dipotong apa namanya, yang di pada anggota tubuh, pada badan, ini akan disebutkan oleh Syaukani penjelasannya. Jadi sini beliau menyinggung tentang orang yang dibunuh. Ya. Tentang orang yang dibunuh. Ya, sebelum saya terangkan, harus diketahui ya bahwa ya, dalam pembunuhan itu terkait dengan tiga hak. Terkait dengan apa? Tiga hak. Ada hak Allah di dalamnya. Ya. Ada hak orang yang terbunuh, tidak ada hak keluarga yang dibunuh. Jadi terkait dengan apa? Tiga hak. Hak Allah itu bisa gugur kalau dia apa? Bertobat kepada Allah. Jelas? Bertobat kepada Allah. Nah, adapun hak keluarga yang dibunuh, maka itu bisa gugur dengan cara dia dikisah, atau dia membayar dia, atau dia dimaafkan. Ya, atau dia dikisah, atau dia membayar dia. Nah, adapun hak orang yang dibunuh, maka ini adalah antara dia dan antaranya pada hari kiamat. Dan kalau dia jujur dalam tobatnya, maka Allah akan membantunya menyelesaikan masalahnya pada hari kiamat. Jelas ya? Ya. Kemudian membunuh itu sendiri di kalangan kebanyakan para ulama, ini kita berpendapat menyebut di kalangan apa? Kebanyakan para ulama, bahwa membunuh itu terbagi tiga. Ada membunuh dengan sengaja, ada membunuh mirip dengan sengaja, dan ada membunuh tidak sengaja atau apa? Ya, membunuh karena kesalahan. Ya, dia salah. Ya, kalau dibahasakan tidak sengaja itu lebih bagus ya. Dia membunuh tidak sengaja. Jelas? Ini tiga. Tiga pembagian. Ya. Dan ini pembagian yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Di kalangan orang-orang Malikiyah, mereka hanya kenal dua saja. Membunuh sengaja dan membunuh apa? Tidak sengaja. Berdasarkan nas Al-Quran. Sebab memang di Al-Quran hanya disebutkan apa? Dua. Yang pertama disebutkan dulu membunuh tidak sengaja. Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidaklah seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lainnya kecuali apa? Dalam keadaan tidak sengaja. Ya. Kemudian diterangkan bagaimana hukum orang yang membunuh tidak sengaja ini. Apa yang harus dia apa? Apa sanksi yang harus dia tanggung? Ya. Apa sanksi yang harus dia tanggung? Setelah itu di ayat berikutnya disebutkan waman yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, maka inilah yang disebutkan hukuman yang berat untuknya. Jelas ya? Baik. Ini dua yang disebut dalam Al-Quran. Adapun yang mirip sengaja, itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna qatilal khata'i ya, shibahal amt qatilus sawti qatilus sawti wal 'asa." Fihi mi'atun minal ibil, minha arba'una fi butuniha awladuha. Ya. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya siapa yang dibunuh tidak sengaja, mirip sengaja. Ya. Jadi sebut di sini mirip apa? Sengaja. Ini syibah al-amd. Berarti ini bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga. Ya, dikasih contoh seperti orang yang terbunuh karena apa? Karena cambuk dan karena tongkat. Ya, biasanya kalau orang dicambuk dia mati atau tidak? Ya, tidak mati. Tapi ini dicambuk langsung mati. Ya. Jelas? Maka ini dianggap apa? Mirip sengaja. Ya. Kalau dikatakan tidak sengaja dia cambuk, kan begitu? Ya. Kalau dikatakan dia sengaja, ya. Juga dia tidak berniat apa? Membunuhnya. Ya, berarti dia apa? Mirip sengaja. Maka diberikan ketentuan oleh Nabi, dia membayar berapa? 100 unta. Ya. Dia membayar 100 unta. Ya. Dari unta ini, ya, dari unta ini 40 unta sedang hamil di dalam perutnya. Ya. Ini dilebihkan ya di atas orang yang membunuh tidak sengaja. Ya, kalau orang yang membunuh tidak sengaja, maka dia juga membayar 100 unta, membayar dia, sebab dia itu akan diterangkan di bab dia, ya. Dia itu ya, dengan 100 onta, dan ada rincian-rincian akan kita terangkan. 100 onta, 200 apa namanya kerbau, atau 1000 kambing, ya, dan seterusnya dari keterangan di dalam dia. Ya. Jelas ya? Baik, saya belum selesai. Antum sekarang ada salah paham memahami. Ya. Saya belum selesai membahas masalah dia. Ya. Akan kita terangkan siapa yang menanggung ini. Akan kita jelaskan siapa yang menanggungnya. Jelas ya? Baik. Jadi secara global ya, pembunuhan itu ada tiga bentuk di dalam syariat kita. Yang pertama adalah membunuh dengan apa? Sengaja. Yang kedua, mirip sengaja. Yang ketiga, tidak sengaja. Jelas. Baik, sekarang kita mulai yang pertama. Membunuh dengan apa? Sengaja. Ya. Orang yang membunuh secara sengaja itu dalam istilah para fuqaha, orang yang membunuh jiwa yang maksum. Ya. Dia membunuhnya dengan sengaja. Membunuhnya dengan sengaja dengan alat yang dugaan besarnya dia akan mati dengan alat tersebut. Ya, jelas ya, itu definisinya. Ya, maka dari definisi ini nampak bahwa membunuh dengan sengaja itu dianggap dia membunuh dengan sengaja itu kalau terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, ada maksud dari si pembunuh untuk membunuh. Itu syarat yang pertama, ada maksud dari si pembunuh. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dibunuh itu adalah siapa? Hah? Anak Adam yang maksum darahnya. Yang apa? Maksum darahnya, terjaga darahnya. Ya. Maksudnya dia adalah apa? Seorang muslim. Ya, kemudian yang ketiga, ya. Dia membunuh dengan alat yang secara kebiasaan itu alat akan membunuh. Ya. Jelas ya? Apakah? Ya. Benda tajam maupun selain dari benda tajam. Tapi biasanya kalau dipakai dengan alat itu biasanya apa? Orang itu mati. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, ya, maka dia tidak dianggap membunuh apa? Membunuh sengaja. Ya. Dan membunuh sengaja ini para ulama sebutkan 9 bentuk. Ya, yang disebutkan bahwa ini masuk di dalamnya membunuh dengan sengaja. Ya, menurut istiqra, penelitian. Ya, dan apa yang terjadi setelahnya itu dikiaskan dengan ini. Nah, yang pertama dia membunuh yang di antara bentuk yang sengaja yang pertama, ya, dia melukai pada badan, ya, orang tersebut, ya, dengan pisau dan dengan apa namanya duri atau semisalnya yang akan keluar darinya darah sehingga apa? Membunuhnya. Nah, itu yang pertama. Ya, dia bunuh pada bagian yang kalau dilukai di situ akan mengalirkan darah sampai dia apa? Dia mati. Kemudian yang kedua, di antara membunuh sengaja, dia memukulnya atau membunuhnya dengan apa namanya pembunuh yang berat. Ya, dengan barang berat seperti batu besar, ya, atau semisal dengannya. Ya, jelas ini orang dia lemparkan batu besar di atas kepalanya. Ya. Ini sengaja atau tidak? Ya. Ini jelas sengaja ya. Tidak mungkin batu. Ya. Tapi kalau dia lempar batu kecil, ini sengaja atau tidak sengaja? Ya. Ini mirip sengaja. Akan datang ya. Dia mirip sengaja. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ya, di antara bentuk membunuh sengaja, dia lempar ke hewan, ke binatang buas. Ya, misalnya dilempar di depan singa, ya, atau dia dijatuhkan di tengah ular kobra, ya misalnya. Maka ini jelas dia membunuh dengan apa? Sengaja. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dia melemparkannya ke dalam api, ya, atau ke dalam air yang menyebabkan dia ini tenggelam dan tidak mungkin dia lepas darinya. Kemudian yang kelima, dia ikat dengan tali, ya, dia ikat dengan tali pada lehernya, ya, atau di apa? Tutup mulutnya dan hidungnya sehingga dia tidak bisa bernapas dan akhirnya dia mati. Kemudian yang keenam, dia dipenjara atau ditahan dari makan dan minum. Ya. Pada jumlah hari yang biasanya orang mati kalau tidak diberi makan dan diberi minum pada jumlah hari tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh, ya. Kalau dia membunuh orang dengan cara menyihirnya. Ya. Dengan sihir yang bisa membunuh. Maka ini dianggap membunuh sengaja. Kemudian yang kedelapan, dia diberi minum apa? Racun. Ya. Atau dicampur pada makannya racun. Dan orang tersebut memakannya dalam keadaan tidak tahu bahwa itu ada racun. Ya. Kemudian yang kesembilan. Dari bentuk apa? Membunuh sengaja. Iya. dari bentuk membunuh sengaja, ada beberapa orang saksi. Ya, ada orang, misalnya beberapa orang saksi, dia berkata kepada si fulan, bunuh orang itu. Ya, dan kami yang menjadi saksi nanti untuk kamu. Ya, maka dia pun membunuh. Akhirnya, ya, majulah empat orang. Empat orang ini semuanya mempersaksikan bahwa dia membunuh orang tersebut karena dia apa? Karena dia berzina. Jelas ya? Mempersaksikan. Tapi setelah itu para saksi ini setelah naik di mahkamah, para saksinya mundur. Ya. Dari persaksian. Akhirnya dia kena apa? Ya, kena hukum bunuh karena tidak ada apa? Tidak ada saksi. Maka kalau si saksi setelah itu dia bertobat dan mereka berkata kami melakukan itu sengaja untuk membunuhnya, maka mereka juga dibunuh karena itu. Karena mereka dianggap apa? Membunuh orang dengan apa? Dengan sengaja. Ya, jelas ya? Baik, ini bentuk membunuh dengan sengaja. Ya. Adapun membunuh mirip sengaja, itu diberi definisi oleh para fuqaha. Ya. Dia memaksudkan membuat sebuah kriminal pada seorang yang tidak membunuhnya, ya, dalam ukuran kebanyakan orang. Ya. Dalam ukuran kebiasaan tidak membunuhnya. Nah. Jelas ya? Jadi kadang ada orang yang membuat apa? Jinayah kepada orang, dia melakukan perbuatan melampaui batas terhadap seseorang, ya, dengan perbuatan yang kebiasaannya tidak membunuh dengan hal tersebut. Apakah maksudnya karena ada permusuhan atau karena mendidik dan lain-lainnya itu tidak diperhitungkan di sini. Yang jelas dia apa? Biasanya tidak membunuh tapi subhanallah mati. Ya. Jelas ya? Anggaplah seorang guru misalnya dia mendidik anaknya, apa muridnya. Ya. Dia pukul muridnya dengan tongkat. Ya. Mati muridnya. Ya. Jelas ya? Maka ini membunuh apa? Mirip sengaja. Ya. Membunuh? Ya, mirip sengaja. Yang ada rinciannya di dalam masalah ini. Kalau misalnya sifatnya seperti yang disebutkan tadi. Itu ada silam pendapat di kalangan para ulama dalam bentuk yang saya sebutkan. Baik, saya beri bentuk umum saja supaya agak lebih apa lebih jelas bahwa mirip membunuh seperti yang dicontohkan oleh Nabi, kalau misalnya dia memukul dengan tongkat atau dia mencambuk dengan cambuk, biasanya tidak mati dengan hal tersebut. Tapi apa yang terjadi, dia mati. Itulah yang disebut dengan apa? Ya, mirip membunuh. Nah, baik, mirip membunuh ini dari sisi hukumnya, hukum dianya, ya akan di apa? Ya, akan dijelaskan oleh Syaukani insyaallah masalah dia, mungkin kita akan terangkan di situ. Baik, sekarang kita pindah yang ketiga. Membunuh dengan apa? Tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja. Ya, tidak sengaja itu adalah dia tidak memaksudkan untuk membunuhnya. Dia berbuat sebuah perbuatan, ya. Dia apa namanya membidik, ya misalnya hewan buruan atau sasaran, tapi ternyata yang terkena adalah apa? Adalah orang yang terjaga darahnya. Nah, maka ini dianggap apa? Dianggap tidak sengaja. Dianggap tidak sengaja. Demikian pula anak kecil itu, kalau dia terjadi misalnya anak kecil dan apa namanya orang yang gila dia membunuh, maka ini dianggap membunuh apa? Tidak sengaja. Jelas ya? Ya. Dan demikian pula kalau misalnya seorang menggali sebuah sumur, ya. Apa menggali sebuah sumur di jalan kemudian tiba-tiba ada yang jatuh di dalamnya, maka ini dianggap sebagai membunuh apa? Tidak sengaja, sebab dia menggali mungkin ada maksud dia menggalinya. Ya, kecuali kalau dia sengaja menggali untuk membuat orang jatuh di situ, ya, maka ini lain lagi masalahnya. Ya, baik. Jadi dia asalnya tidak ada maksud untuk membunuh. Nah, dan tentang orang yang membunuh tidak sengaja ini dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Baik, kita baca ayatnya ya. Wa man qatala mu'minan khata wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata. Tidaklah pantas seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali kalau terjadi dalam keadaan tidak sengaja. Maka diterangkan bagaimana hukumnya. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, fa tahriru raqabah, maka dia membebaskan seorang budak mukminah, wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu, dan dia membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya kecuali kalau mereka bersedekah. Ya. Nah, kemudian diterangkan kaum yang lainnya, bentuk membunuh khata' yang lain. Fa in kana min qaumin aduwil lakum wa huwa mu'min. Kalau dia dari kaum yang musuh kalian tapi dia mukmin. Ya, ini tentang kisah ya seorang mukmin yang hidup di negeri kafir. Dia misalnya mukmin di penjara atau dijadikan tawanan. Kemudian dipaksa ikut apa? Ikut berperang. Dan akhirnya dia terbunuh. Ya, ini yang dimaksud ya, kedua di sini. Atau dia hidup di negeri kafir, ya, dia masuk Islam. Tidak diketahui bahwa dia apa? Masuk Islam. Tapi berhubung karena ada di barisan, ya, apa orang-orang kafir, maka dia ikut terbunuh. Maka ini yang dimaksud dalam ayat. Fa in kana min qaumin aduwil lakum wa huwa mu'min. Kalau dia dari kaum musuh kalian dan dia adalah mukmin, maka fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, kewajibannya hanyalah apa? Hah? Hanya membebaskan raqabah mu'minah. Ya, budak mu'minah. Baik. Jelas ya? Ya, kemudian dikatakan, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ya. Dan kalau dia adalah dari kaum antara kalian dan antara mereka ada perjanjian. Nah, ini dia membunuh dari orang yang ada perjanjian padanya, ada mu'ahad dengannya. Ya. Ada mu'ahad. Dia terbunuh di situ, fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Maka dia menyerahkan dia yang diserahkan kepada keluarganya. Ya, dia yang diserahkan kepada keluarganya. Dan dia membayar apa? Dan dia juga membebaskan seorang budak. Jadi ini asalnya dia disebutkan di sini apa? Dia, ada yang disebutkan juga apa? Membebaskan budak. Ya, kalau dia itu akan diterangkan nanti. Dia itu ditanggung oleh apa? Oleh al-aqilah. Ditanggung oleh kerabat dari orang yang membunuh tidak sengaja ini. Dia menanggungnya. Sama dengan orang yang mirip sengaja. Ditanggung oleh aqilahnya. Tapi masalah membebaskan budak, ini adalah kafarah dia. Dia sendiri secara pribadi. Dia membebaskan budak. Nah, kalau dia tidak mampu, baru datang. Faman lam yajid, siapa yang tidak mampu membebaskan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka dia berpuasa 2 bulan, berturut-turut. Taubatan minallah. Ya, taubat dari Allah, wa kanallahu aliman hakima. Dan sungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya. Baik, jelas ya? Kemudian setelah itu Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan. Ya. Jadi saya ulangi dulu, Asy-Syaukani berkata, yajibu alal mukallaf al-mukhtar al-amid idza ikhtara dhalika al-warasah. Apabila ahli warisnya memilih harta tersebut, mereka memilih untuk qisas, maka itu wajib kalau dipilih. Ingat ya, ahli warisnya. Wa illa falahum dia. Kalau mereka tidak memilih itu, maka mereka berhak mendapatkan apa? Mendapatkan dia. Ya, dia ini ya, akan diterangkan nanti ada bab khusus tentang diat, bayaran yang dibayar ya karena apa? Adanya maaf ya. Untuknya tidak dijatuhkan hukumnya qisas, dia membayar dia. Ya, tentang definisi dan selanjutnya hukum-hukumnya kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian kata beliau, wa tuqtalul mar'atu birrajul. Ya, seorang perempuan itu boleh dibunuh lantaran dia membunuh laki-laki. Lantaran dia apa? Membunuh laki-laki. Ya. Wal aksu, demikian pula sebaliknya. Ya. Jadi seorang perempuan dia boleh dibunuh lantaran apa? Membunuh laki-laki. Dan demikian pula sebaliknya, seorang laki-laki dia boleh dibunuh karena apa? Membunuh perempuan. Wal abdu bil hur. Demikian pula seorang budak dibunuh karena dia membebas, dia membunuh seorang yang apa? Seorang bebas. Ini budak membunuh apa? Orang yang bebas. Ya, baik. Sebelum kita melangkah tentang perempuan membunuh lelaki, ya, dan lelaki membunuh, ya, perempuan dibunuh karena dia membunuh perempuan, ini banyak diterangkan ya dalam nas-nas. Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Tentang budak dibunuh dengan orang bebas, ini juga adalah hal yang jelas. Kemudian wal kafir bil muslim, ya, kafir dibunuh karena dia membunuh apa? Muslim, apakah muslim laki-laki maupun perempuan, ya. Ini dalilnya tentang orang Yahudi yang membunuh budak perempuan itu. Dia pun di apa? Ya. Yahudi ini pun, karena dia membunuh, dia pecahkan kepalanya antara dua batu, maka Yahudi ini pun dipecahkan kepalanya antara apa? Antara dua batu. Nah, dan kisahnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wal far' bil asl. Demikian pula cabang dibunuh dengan asalnya. Dibunuh karena dia membunuh asalnya. Misalnya anak dia membunuh apa? Ayahnya. Ya, kalau ada anak membunuh ayahnya, maka anak dibunuh karena dia membunuh apa? Ayahnya. Dikisas karena dia membunuh ayahnya. Lal aksu. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya apa? Pada tiga hal. Jadi kalau dia bebas, ya, orang bebas membunuh budak, maka si bebas ini tidak dihukumi apa? Hukum kisas. Tidak boleh dibunuh. Ya, tidak dijatuhi hukum bunuh. Demikian pula, seorang muslim dia membunuh kafir, maka tidak boleh muslim dibunuh lantaran apa? Membunuh kafir. Ya. Kalau dijatuhkan hukum, hukumnya bukan hukum bunuh. Ya, demikian pula kalau seorang ayah membunuh anaknya. Ayah itu tidak dikisas lantaran membunuh apa? Membunuh anak. Ini tiga hal. Jadi, ya, perkecualikan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, atau ya, sebelum saya melangkah lebih jauh, ya, di sini beliau telah menjelaskan tentang bentuk kisos dan bagaimana bentuk membunuhnya kalau kisos tersebut terjadi, ya, dan harus diketahui bahwa kisos itu, ya, kisos itu boleh untuk diminta, jadi wali, ya, keluarga dari pihak yang dibunuh, mereka boleh untuk meminta kisos kalau sudah terpenuhi 4 syarat. Kalau sudah terpenuhi berapa? 4 syarat. Syarat yang pertama, orang yang dibunuh adalah orang yang maksum darahnya. Orang yang apa? Maksum darahnya. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi, kalau dia maksum darahnya, seorang muslim tidak boleh dibunuh karena apa? Membunuh kafir. Jelas ya? Demikian pula seorang muslim tidak boleh dibunuh karena dia membunuh murtad. Sebab murtad bukan apa? Maksum darah. Demikian pula kalau seorang muslim, dia membunuh seorang pezina yang muhsan. Jelas ya? Dia tidak dibunuh karena membunuh apa? Pezina yang muhsan. Ya, sebab dia bukan maksum darah. Ya, jelas ya? Tapi khusus untuk pezina, ya, di sini, dia memang tidak dibunuh dan apa tidak dikisos dan tidak membayar dia, tetapi dia harus, kalau diminta oleh pengadilan, dia harus membawakan bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut memang apa? Berzina. Sebagaimana telah kita terangkan. Ya, baik. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang kedua, ya, hendaknya orang yang membunuh itu adalah orang yang akil dan balik. Mukallaf. Akil dan apa? Balik. Nah, adapun kalau dia gairu akil, majnun, ya, orang tidak waras, maka ini tidak dijatuhkan padanya hukum kisas. Demikian pula anak kecil, tidak dijatuhkan padanya hukum kisas. Ya. Dan ini dalil-dalilnya jelas. Kemudian yang ketiga, disyaratkan harus ada mukafah. Ya. Harus sama mukafah antara apa? Yang dibunuh dan yang membunuh. Dari sisi apa? Dia ada mukafah antara yang membunuh dan yang dibunuh, ya, pada saat dia membunuh, ya, dan al-kafa'a itu di dalam agama dan di dalam apa? Al-hurriyah, ya. Jadi dia sama-sama muslim, muslim membunuh muslim, bebas membunuh bebas, ya, jelas ya. Jadi ada mukafa'a, ya, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi, ya, disebut, ya, jelas ya. Jadi harus ada kafa'a. Dan Nabi SAW telah bersabda, la yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena apa? Membunuh orang kafir. Baik. Jelas ya? Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Ya, baik, syarat yang keempat, disyaratkan tidak ada apa, wiladah, tidak ada hubungan hubungan kelahiran, tidak ada hubungan kelahiran. Ya, ini yang tadi yang kita maksudkan bahwa seorang ayah dia tidak dibunuh karena membunuh apa? Karena membunuh anaknya ke bawah. Jika dia membunuh anaknya, cucunya, cicitnya, maka dia tidak apa? Tidak dibunuh karenanya. Dia tidak dibunuh karenanya. Nah, Jelas ya? Baik, ini empat syarat. Apabila empat syarat ini terpenuhi, maka para wali, orang yang dibunuh, itu berhak untuk meminta apa? Meminta qisas. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Dan untuk kalian ada qisas dalam kehidupan ya ulul albab. Ya, perhatikan ya bagaimana hukum qisas ini, subhanallah. Ya, jadi qisas ini pertama dilihat dulu. Ya, syarat qisas itu syah atau tidak? Ada empat syarat. Jelas ya, betapa indahnya. Ketentuan-ketentuannya lengkap. Setelah mungkin, setelah dia diizinkan meminta qisas, maka begitu dia meminta qisas, maka di sini disyaratkan tiga syarat lain. Itu tadi syarat dijatuhkannya apa? Qisas. Boleh bagi keluarga meminta qisas kalau terpenuhi berapa? Empat syarat. Tapi kalau keluarga ingin mengqisas, disyaratkan apa? Tiga syarat lain. Ya, syarat yang pertama, ya. Nah, syarat yang pertama, orang yang meminta qisas ini, dia adalah mukallaf. Dia akil dan apa? Balig. Ya. Jadi kalau ada dari keluarganya yang belum balig, maka dia ditunggu sampai apa? Dia balig. Ditunggu sampai apa? Dia balig. Misalnya seorang terbunuh. Ya. Yang berhak terhadap darahnya, ya, untuk menuntut darahnya, ada beberapa orang. Ada dua anak kecil dan ada lima dewasa misalnya. Ya, maka dua anak kecil ini harus ditunggu sampai dia balik. Jelas ya? Setelah dia balik, barulah mereka bermusyawarah ini diminta qisas atau tidak. Jelas sampai sini? Ini ketentuan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, dari ketentuan yang pertama juga dia harus apa? Akil. Ya. Ya, kalau dia tidak waras, maka ditunggu sampai apa? Sampai dia waras. Tapi ini oleh para ulama dikatakan kalau memang ya sudah terpenuhi yang lainnya, ya, dan yang ditunggu hanya orang yang tidak waras ini, maka boleh diambilkan apa dari apa yang merupakan hak dia untuk yang si tidak waras saja yang dikeluarkan, dan bagi yang lainnya boleh apa? Boleh dia mengqisas, sebab orang yang tidak waras tidak diketahui kapan dia waras, ya kan begitu, dan mungkin saja dia tidak apa, ya tidak waras, ya jelas. Baik, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, para walinya, ya, yang berhak untuk meminta qisas, mereka semua sepakat untuk mengqisas. Mereka semua apa? Sepakat untuk mengqisas. Misalnya yang punya hak untuk meminta qisas, misalnya ada 10 orang. Anggaplah ya, ada 10 orang dari apa? Keluarganya berhak meminta qisas. Maka harus semuanya 10 ini meminta apa? Meminta qisas. Jelas ya? Kalau sebagiannya ya meminta qisas, sebagiannya memaafkan, maka ini tidak boleh dikisos. Harus ditebus, ditempuh dengan cara apa? Ya, dengan cara dia. Jelas ya? Ya, nih perhatikan. Nah, dan masuk di dalam, ya, orang yang memiliki hak di sini adalah seluruh ahli warisnya. Apakah dengan nasab ataupun dengan sebab. Laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Semuanya masuk di dalamnya. Ya, dan ini pendapat Imam Malik. Dan ini yang salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi sekali lagi syarat yang kedua apa? Hah? Ya. Para walinya atau ahli orang yang berhak untuk meminta qisas, ini semuanya bersepakat untuk apa? Mengqisasnya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan bahwa qisas tersebut itu tidak menyebabkan adanya pelampauan batas. Ya, tidak menyebabkan adanya apa? Pelampauan batas. Sebab kita dilarang untuk israf di dalam membunuh. Dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Ya. Siapa yang dibunuh dalam keadaan dizalimi, maka kami telah jadikan walinya ada kekuatan. Ya, dia punya kekuatan walinya. Apakah dia mengqisas atau dia meminta apa? Dia. Tapi kalau dia mengqisas, fala yusrif fil qatl, jangan dia berlebihan dalam apa? Membunuh. Maksudnya dalam berlebihan dalam membunuh di sini diberi contoh. Ya. Misalnya seorang perempuan dia membunuh keluarga, membunuh lelaki. Keluarganya meminta untuk apa? Diqisas perempuan ini. Tapi si perempuan dalam keadaan hamil. Ya. Maka ini tidak boleh dia diqisas dalam keadaan apa? Dia hamil yang akan menyebabkan janinnya apa? Meninggal. Ini melampaui batas dalam membunuh. Maka dia harus ditunggu sampai apa? Sampai melahirkan. Ya. Maka ini tiga ketentuan. tiga ketentuan. Ya, kalau tiga ketentuan ini tidak terpenuhi, ya, maka maka yang ditempuh adalah cara yang lain. Yang ditempuh adalah cara yang lain, yaitu dengan dia meminta apa? Dia meminta dia dibayar dengan dia. Ya, baik. Kemudian Syaukani rahimahullahu taala berkata, "Wa yathbutul qisasu fil a'dha." Ya, "wa nahwiha wal juruh ma'al imkan." Dan qisas itu syah pada anggota-anggota tubuh dan semisalnya. Demikian pula pada luka-luka. Ya, sesuai dengan kemungkinan. Ya, ini dalilnya ayat. "Wa katabna 'alaihim," kami tetapkan atas mereka, "jiwa dikisos dengan jiwa." Jiwa dikisos lantaran dia membunuh apa? Jiwa. Kisos dengan mata lantaran dia, ya, apa, juga berbuat pelampauan batas terhadap mata. Ya, jadi mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan demikian pula luka dikisos dengan apa? Dengan luka. Ya, jelas ya. Ini dalil apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nah, tapi para ulama di sini mensyaratkan untuk kisos pada apa, anggota-anggota tubuh ini dan luka, mereka syaratkan beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama pada anggota tubuh yang bisa dikisos, disyaratkan anggota tubuh itu kalau dikisos dengannya, maka tidak dikhawatirkan dia menjadi apa? Menjadi busuk atau menjadi bangkai. Ya. Jadi kalau misalnya dipotong tangannya, akan mengakibatkan, ya, misalnya dia memotong tangan orang, kemudian tangannya kalau dipotong, maka akan mengakibatkan apa namanya? Ini menyebabkan apa, menjalar ke tempat yang lainnya juga, menjadi rusak, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak dengan cara apa? Dikisos, tapi dia membayar diah nantinya. Dia mengambil diah dari itu. Baik. Demikian pula misalnya kalau apa, dia mematahkan tulang. Ya, dia mematahkan tulang orang. Maka ini tentunya tidak bisa dikisos dengan cara dipatahkan juga tulangnya. Ya, sebab bentuk mematahkannya ini sulit untuk dia apa? Diprediksi samanya. Ya, beda ya kalau dia patahkan gigi orang. Ingin juga dipatahkan giginya, maka ini bisa apa? Bisa diukur, ya, gigi itu. Sebab gigi itu bisa di apa? Didinginkan kemudian dipatah sesuai dengan apa yang dia patahkan dari milik orang. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, hendaknya ada kesamaan pada anggota tubuh yang diminta untuk dikisos. Ada kesamaan antara anggota tubuh yang diminta untuk dikisos. Kesamaan antara orang yang apa, dilakukan pelampauan batas terhadapnya dan orang yang melakukan pelampauan batas. Ada kesamaan antara keduanya. Ya, jadi kalau dia tangan kanan, ya, yang dipotong adalah apa? Tangan kanan. Tangan kiri adalah tangan kiri. Tidak boleh tangan kanan dipotong dengan apa? Tangan kiri. Atau tangan kiri dipotong dengan, dibayar dengan tangan kanan. Sebab ini berbeda nama-namanya apa? Berbeda dan manfaatnya juga berbeda. Demikian pula jari. Kalau dia potong jari telunjuk, maka tidak boleh dipotong jari tengahnya. Ataupun, ya, dipotong jari tengah, hanya dipotong kelingkingnya. Ya, ini dibedakan. Jadi kalau kelingking dia potong, maka dipotong juga apa? Kelingkingnya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, anggota tubuh yang dikisos ini seimbang di dalam kesehatan dan kesempurnaan. Ya, seimbang dalam kesehatan dan apa? Kesempurnaan. Jadi tidak boleh orang yang potong tangannya sudah buntung memang, ya, kemudian dilakukan pelampauan batas terhadapnya sehingga putus seluruh tangannya, ini dikisos dengan cara dipotong, ya, tangan semua orang tersebut yang tadinya tangan orang itu tidak apa? Ya, tidak buntung. Maka yang seperti ini tidak dengan cara kisos, tapi dia mengambil dengan cara yang lain untuk apa namanya menyelesaikannya. Itu dia mengambil dia. Ya, jelas ya. Adapun luka itu berkaitan dengan anggota tubuh. Ya, adapun luka, ya, kalau luka-luka tersebut, ya, luka-luka tersebut, ya, apa, tidak sampai kemana? Tidak sampai ke tulang, ya, dan mungkin untuk dilakukan kisos padanya, maka syah di dalam Al-Quran dikatakan wal juruha kisos, wal juruha kisos. Tapi kalau dia sampai ke tulang, nah, maka di sini dia mengambil diah, dan akan diterangkan nanti tentang apa diahnya. Dan akan disebutkan nanti insya Allah di pembahasan diah, bahwa apa yang disebut luka di dalam bahasa Arab itu ada 10 nama luka. Ya, ada 10 apa? 10 nama. Kalau dia luka kulitnya saja, luka begini, tidak keluar darah, nah itu lain namanya. Ya, dia luka keluar darah sedikit, itu lain namanya. Ya. Dia luka kena apa namanya? Dagingnya sedikit, lain lagi namanya. Ya. Dia luka terus sampai dekat tulang, tapi belum nyampe ke tulang, lain lagi namanya. Ya, dia luka sampai kena tulangnya, lain lagi namanya. Ya. Dia luka sampai tulangnya patah, lain lagi namanya. Dia luka sampai tulangnya patah tapi sulit disambung, lain lagi namanya. Nah, ini semuanya ada perbedaan dalam masalah apa? Dalam masalah hukum diahnya. Dan ini kita akan terangkan insyaallah taala. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yaskutu bi ibra'i ahadil waratsah. Dan kisah ini jatuh dengan adanya ibra' dari salah seorang dari ahli waris. Jadi salah seorang dari ahli waris menganggap apa sudah selesai, dimaafkan, diibra', maksudnya dibebaskan. Iya. Iya, jelas ya? Kalau dianggap dibebaskan, wa yulzam nasibul akharin min ad-diyah. Adapun jadi kalau salah seorang dari ahli waris memaafkan, ya, membebaskannya, maka yang lainnya itu harus mengambil apa? Mengambil dia, tidak dengan cara apa? Mengqisas. Dan yang telah kita terangkan ya, syarat qisas. Kemudian kata beliau, faida kana fihim saghirun yuntadar fil qisasi buluguhu. Ya, itu diperbaiki harakatnya. Yuntadaru fil qisasi buluguhu. Apabila pada ahli waris yang akan mengqisas ini, yang menuntut untuk mengqisas ada anak kecil, maka ditunggu sampai dia apa? Sampai dia balik. Ditunggu sampai dia balik. Nah, kemudian berikutnya, ya, ini pembahasan yang ketiga ya. Hak-hak ahli waris dalam kisah, telah kita terangkan. Ketentuan kisah dalam membunuh, ini juga telah kita terangkan. Kisah yang berkaitan dengan ketentuan dan luka sudah diterangkan. Dengan apa kisah digugurkan, itu sudah kita terangkan. Jadi kalau ahli waris apa? Hah? Memaafkannya. Nah, dan kemudian hukum orang yang memegang, baik. Kemudian dikatakan di sini, wayuh daru masababuhu minal majini alihi. Ya, baik. Sekarang ada orang hilang giginya. Ya, gigi dikisos atau tidak? Hah? Dikisos. Tapi orang ini kenapa dia hilang giginya? Nah, karena dia menggigit orang. Ya, jelas ya. Dia menggigit orang. Orang ini dia tarik tangannya. Karena dia digigit, akhirnya giginya ikut apa? Tercabut. Ya, tercabut, hilang giginya. Ya, jadi di sini, ya, dia hilang giginya karena dia sendiri berbuat kriminal kepada orang. Ya, jelas ya. Ayat seperti ini hukumnya apa kata Syukran? Yuhdar, tidak dianggap itu. Ya, tidak dianggap giginya tersebut. Ya, tidak bayar apa-apa. Dan ini dalilnya disebut oleh Imam Syukran ini, rahimahullah. Ya, haditsnya ma'ruf. Ya, dalam riwayat apa Al Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis Imran bin Husain, ada seorang lelaki dia menggigit, ya, tangan orang lain. Maka orang itu menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit. Ya, maka jatuhlah dua gigi taringnya. Ya, maka mereka pun mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat perkara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya'uddu ahadukum yada akhihi kama ya'uddul fahlu. Ya, apakah apa salah seorang dari kalian menggigit tangan saudaranya seperti hewan jantan menggigit? Ya. Kata Nabi, la dia laka. Ya, tidak ada dia bagi kamu. Jelas ya, tidak ada dia bagi kamu. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa tidak ada dia di dalam hal ini. Nah, jelas ya. Jadi kalau dia menjadi sebab, maka tidak ada dia. Demikian pula orang yang ngintip misalnya. Ada orang ngintip di rumah orang. Ya. Ada orang yang ngintip di rumah orang. Kemudian orang tersebut marah, dilempar orang ini. Ya. Luka matanya, menjadi buta dia karena dilempar. Ya. Maka ini tidak ada dia. Ya, sebab dia sendiri yang apa? Menjadi sebab dia seperti itu. Kenapa dia ngintip ke rumah orang? Ya, jelas ya. Dan ini telah disebutkan dalam sebagian hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah. Ya. Wa idza amsaka rajulun wa qatala akhar, ya, qutila al-qatil wa hubisa al-mumsik. Nah, ini kalau misalnya apa ada orang yang dibunuh, ya, salah satunya dibunuh oleh dua orang yang terlibat di dalamnya, ya, jadi satu yang membunuh dan satunya hanya memegang saja, ya, maka yang membunuh dia dikisos dengan dibunuh yang dan satunya lagi dengan apa dia dipenjara dan satunya dengan dia dipenjara, Dan ini oleh Syaukani ditekankan di sini, beliau berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Nah, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Umar. Ya, tapi Ad-Darqutni sendiri menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang mursal, dan lebih beliau tarjih riwayatnya sebagai hadis yang mursal. Nah, sebagai riwayat yang mursal. Baik, maka ini hukum tentang masalah ini. Ini apa? Ini pembahasan sebenarnya dia kembali ke mahkamah. Ya, sebab dilihat. Ya, orang yang memegang ini, ya, dia apa kedudukannya memegang? Ya. Jelas ya? Apa kedudukannya dia memegang? Ya, sebab dimaklumi orang yang menjadi sebab terbunuhnya, walaupun bukan langsung dia membunuh, dia juga dihukum apa? Dihukum bunuh. Ada yang menyuruh misalnya. Ada orang yang membunuh, tapi yang membunuh ini karena dia apa? Ya, dia disuruh untuk membunuh. Ya, jelas? Maka yang menjadi sebab ini, itu juga dianggap apa? Dianggap membunuh. Ya, sebab Nabi SAW telah menyebutkan tentang celaan terhadap orang yang mencela orang tuanya. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ya, kenapa bisa seorang mencela orang tuanya? Maka Nabi SAW bersabda, dia mencela orang tua orang lain, kemudian orang tua itu dia kembali mencela orang tua dia. Ya. Jadi dia tidak mencela orang tuanya langsung, tapi dia menjadi sebab orang tuanya apa? Dicela. Ya. Tapi oleh Nabi dia disebut sebagai orang yang mencela apa? Orang tuanya. Ini dalil di dalam masalah ini. Ya. Baik, kemudian kata beliau, rahimahullah, wa fi qatlil khata'i ad-diyatu wal kafarah. Wa ma laysa bi 'amdin wa huwa ma laysa bi 'amdin. Wa min aw min sabiin aw majnun. Naam. Kata beliau, dan di dalam membunuh al-khata, ya, dan di dalam membunuh salah, itu membayar diyah dan ada kafarah. Ya, kalau dia membunuh tidak sengaja, maka ada diyah dan ada apa? Ada kafarah. Ya, jelas ya? Jadi itu urutannya, ya. Sekarang kita ada tiga jenis membunuh. Yang pertama membunuh apa? Sengaja. Membunuh sengaja ini dikisos atau dia apa? Membayar apa? Membayar diyah. Baik, kemudian yang kedua, dia membunuh apa? Mirip sengaja. Maka ini dia bayar dia dan membayar apa? Membayar kafarah. Ya. Kalau dia membunuh tidak sengaja, maka dia apa? Ya. Ha? Membunuh tidak sengaja. Maka dia bayar dia dan bayar kafarah juga. Ya. Sama ya dengan ya, mirip sengaja. Perbedaannya apa? Kalau mirip sengaja, kalau misalnya dia tadi, dia bagi orang yang tidak sengaja 100 ekor unta biasa, ya, 100 ekor unta semuanya betina, maka untuk dia orang yang membunuh mirip sengaja, 40 dari 100 itu disyaratkan semuanya harus apa? Harus hamil. Ya, ini perbedaannya. Baik ya? Kemudian kata beliau, huwa ma laysa bi ant. Ini untuk orang yang tidak membunuh ant, ya. Au min sabiyin. Ya, atau dari anak kecil, au majnun, atau dari apa? Orang gila. Nah, ini tentang masalah dia, tetap padanya ada dia. Ya, di dalam menetapkan dia, ya, maksud saya telah kita terangkan ketentuan dan syarat-syarat di dalam penetapan dia ini. Kemudian siapa yang menanggung dia ini? Ini pembahasan yang terakhir diterangkan. Kata beliau, wahiyya alal aqilah wa hum al asabah. Dan dia ini ditanggung terhadap akilahnya. Ya, akilah ini bahasa untuk keluarga dari orang yang membunuh. Ya. Keluarga dari orang yang membunuh dari pihak ahli warisnya, ya, dan termasuk juga di dalamnya asobahnya, masuk juga di dalamnya siapa? Asobahnya, ya, maka mereka inilah yang menyelesaikan apa? Diahnya. Mereka menyelesaikan diahnya. Jelas ya? Baik. Orang yang membunuh tidak sengaja, ya, tentunya bukan dari apa? Hal yang layak kalau dia membayar denda padahal dia apa? Dia tidak sengaja. Tapi dia wajib membayar kafarah untuk dirinya. Membunuh apa? Tidak sengaja. Tapi darah orang yang mati tidak sengaja ini juga tidak boleh ditelantarkan. Karena itu ditetapkan ada dia, tapi yang menanggungnya siapa? Keluarga dari orang yang membunuh. Inilah keadilan di dalam apa? Keadilan dalam Islam. Jadi kalau si akilahnya tidak membunuh, apa tidak apa? Tidak membayarnya, maka boleh dari pemerintah untuk membantu. Ya, menyelesaikan apa? Menyelesaikan diahnya. Sebab darah orang yang terbunuh walaupun tidak sengaja ini punya hak untuk di apa? Untuk dipenuhi. Ya, perhatikan ya. Ya. Di mana ada hukum-hukum yang menetapkan dia bagi apa? Orang yang dibunuh. Ya. Sekarang kita saksikan di hukum-hukum yang dipakai sekarang oleh orang-orang buatan manusia, ya, orang yang dibunuh itu seakan-akan tidak ada harganya. Ya, jelas ya? tidak ada harganya. Ya, ada pun orang yang dibunuh, kadang dihukum, ya, dia hukum yang tidak layak terhadap apa perbuatannya. Ya, dia membunuh orang cuma dipenjara beberapa tahun. Ya, apa artinya darah orang yang dibunuh? Perhatikan Islam bagaimana mengatur tentang darah orang yang dibunuh. Ya, dijatuhkan hukum qisas, walaupun dia bayar diyah maka dilihat, ya, bagaimana bentuk-bentuk diyahnya. Ya, sebab dia adalah darah yang terhormat. Ya, darah yang terhormat di dalam syariat. Baik, ini secara umum yang berkaitan dengan masalah qisas. Ya, wallahu taala alam. Baik, untuk masalah diyah insyaallah taala kita akan lanjutkan di session berikutnya. Dan di sini ada pengumuman. Insyaallah taala jam 4 pada asar. Ya, mungkin sekitar jam 8:30 atau jam 9. Ya, insyaallah taala ada apa tausiah dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya, hafizahullah taala. Ya, juga melalui telepon, dan beliau ini juga salah seorang ulama besar kita di masa ini. Ya. Hafizahullah. Beliau sekarang tinggal di daerah Famitah. Ya. Dekat dari tempat Syekh Ahmad An-Najmi dahulu. Ya, rahimahullah. Nah, dan Syekh Zaid ini dikenal oleh apa kalangan para ulama. Semuanya mengenal beliau, ulama besarnya maupun ulama mudanya. Ya. Semuanya mengenal beliau sebagai seorang alim ulama besar. Ya, rahimahullah. Sampai pernah dalam sebuah kegiatan Menteri Agama ke wilayah Jizan, dan waktu itu berjumpa dengan Syekh Zaid. Maka Menteri Agama berkata, beliau ini adalah salah seorang dari ulama besar kita di negeri ini. Nah, jelas ya? Baik. Dan ini adalah kesempatan yang baik insyaallah. Ya, kita sudah membuat apa namanya janji dengan beliau. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, dan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, dan kemarin juga semuanya sudah kita format hal-hal yang kita inginkan berjalan, tapi ya kalau ada halangan ya. Ya, itu semuanya di luar kemampuan kita. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya sesuai dengan waktunya, sebab waktunya ba'da asar waktu di sana. Ya, kalau ba'da asar waktu di sana, kita lihat waktu asar sekarang mungkin 3:30 atau jam 4 waktu sana, dan kita lebih cepat 5 jam di Makassar. Baik, jadi antara 8:30 atau jam 9. Ya, sekiranya cukup dalam sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.